syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Hadir yang telah membawa saya kemudian pada minggu pagi ini. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktu pada minggu pagi ini. Sebelumnya mungkin ini sesuatu hal yang baru bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sedikit kupas bagaimana saya bisa berkonsentrasi, kenapa saya mau mencari makna dari huruf hijaiyah dan bagaimana ketemunya. Mungkin sekitar 5-10 menit. Setelah itu bagaimana cara menggunakan buku ini. Dan setelah itu akan saya terangkan bagaimana menggunakan makna huruf hijaiyah, ya, makna huruf hijaiyah pada waktu kita menemukan sebuah kata di dalam Al-Quran. Dan setelah hampir 15 tahun saya belajar hal ini, huruf ini hanya berlaku untuk Al-Quran dan hadis, tetapi tidak untuk bahasa Arab yang sekarang. Karena bahasa Arab yang sekarang sudah mengalami pergeseran, pengaruh dengan bahasa Inggris, pengaruh bahasa Arab yang ada di Mesir, yang ada di Iran atau apa, sehingga penggunaan huruf ini sepenuhnya hanya untuk Al-Quran dan hadis, karena hadis adalah bahasa Arab lama. Atau mungkin yang sekarang dipelajari pondok ini adalah bahasa Arab yang digunakan oleh kerajaan Saudi. Jadi itu bahasa Arab yang lama. Dan juga ini nanti kita juga akan belajar sedikit. Di dalam Al-Quran itu ada 1500 kata definitif. Yang ciri kata definitif itu ada huruf Al di depannya. Dari situ berubah bentuk sorofnya menjadi sekitar 16.000-17.000 bentuk kata lain. Dan ini nanti bapak-bapak akan tahu bagaimana kekayaan ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran. Karena seperti yang kita dengar, Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Dan kalau kita belajar nawusorof sedikit, kata alamin itu berasal dari kelompok kata ain lam mim yang bermakna ilmu. Dan kalau ada akhiran yaknun di belakang sebuah kata, itu berarti bermakna jamak. Misalkan muslim, itu satu orang Islam. Kalau muslimin, berarti banyak orang Islam. Mukmin itu satu. Tapi kalau mukminin, itu berarti banyak. Begitu juga dengan kata alam, itu berarti ilmu. Alim, ulama. Tapi kalau alamin, berarti banyak ilmu. Berarti Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Berarti Al-Quran adalah rahmat, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu. Hal ini saya ketahui setelah hampir 18-20 tahun yang lalu, saya mulai serius mempelajari Islam, di mana saya sudah mau akhirnya saya belajar ngaji lagi. Dan akhirnya bapak-bapak sekarang, maaf, untuk minggu pagi ini saya ajak belajar untuk alif bahasa lagi untuk pendalaman. Pada waktu saya setelah belajar ngaji, mau gak mau saya akhirnya belajar juga untuk mengerti sedikit artinya, tafsir. Dan situ saya tertarik dengan huruf ini, di mana saya setelah saya selidiki, maaf bapak-bapak ibu-ibu ya, saya menyelidikinya semuanya berdasarkan metodologi. Jadi Al-Quran saya digitalkan, saya masukkan program, karena saya sendiri bisa bahasa mesin, bahasa komputer, dan saya mengikuti pendidikan oleh perusahaan Amerika untuk flowchart. Jadi sehingga akhirnya dengan kemampuan ilmu saya, Al-Quran saya digitalkan. Dan ternyata yang saya ketahui, kata Ain Lamim adalah dua kata terbanyak setelah kata Allah. Begitu saya mengerti hal itu, saya pelajari makna alim, ilmu, ulama, dan akhirnya saya ada kesimpulan. Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna. Berarti semuanya harus ada di Al-Qur'an. Seluruh semesta ini ada, harusnya ada di Al-Qur'an. Dan dari situ saya mulai memberanikan diri, walaupun ilmunya masih sedikit, setiap saya bertemu dengan seorang alim atau seorang ulama, pertanyaannya simpel. Pak, tolong saya diberitahukan di mana rumus fisika yang penting di dalam Al-Qur'an. Selama hampir berapa tahun saya bertanya, ternyata belum ada yang bisa menjawab, dan jawabannya rata-rata berputar-putar. Kesini. Pak, saya minta rumus satu saja rumus fisika secara langsung di dalam Al-Qur'an. Jawaban yang baik sampai jawaban yang paling kasar, akhirnya setelah saya terima, dan alhamdulillah karena tidak ada jawaban yang cukup memuaskan, saya akhirnya berpikir, kenapa kok saya tidak langsung bertanya kepada yang membuat Al-Qur'an. Dan disitulah akhirnya saya gunakan waktu, saya masih ingat kira-kira hampir 2 tahun lebih, di mana setiap habis sholat yang saya minta hanya satu, ya Allah tunjukkanlah kepada saya di mana letak engkau letakkan ilmu pengetahuan di dalam Al-Qur'an. Karena selama ini yang saya sering dengar, begitu kita lihat orang di luar Islam menerbangkan satelit ke luar angkasa, jawaban yang pasti kita berikan ke mereka kalau orang tanya, karena kita juga nggak mau kalah, yaitu surat Al-Isra, yaitu Rasulullah sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah telah mi'raj, tapi itu untuk Rasulullah. Tetapi kita harusnya juga malu, bagaimana dengan kita? Kenapa kita kok hanya seperti ini-ini saja? Dari situ setelah 2 tahun saya pelajari, saya minta doa, akhirnya oleh Allah dibuka sedikit jawabannya, dan saya tahu kewajiban saya, begitu Allah membuka satu pintu, berarti kewajiban saya adalah untuk memperdalam sendiri dengan apa yang segala saya punya. Dan karena waktu itu saya juga tahu bahwa dibutuhkan biaya yang besar untuk sebuah riset, maka saya sempat juga keliling Indonesia, seluruh organisasi besar di Indonesia saya telah datangi, dan semuanya saya ajak untuk satu, yaitu riset untuk menemukan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Tetapi jawabannya juga sama, apalagi yang perlu diriset dalam Al-Quran. Jawabannya semacam itu. Akhirnya saya pulang, alhamdulillah juga saya diberi istri yang bisa mengerti saya, sehingga saya sarankan ke istri, bagaimana kalau seluruh kemampuan kita saat ini digunakan untuk riset Al-Quran, dan alhamdulillah istri saya setuju, sehingga pada waktu itu seluruh aset yang kita punyai harus kita lepas untuk pembelian dan alat-alat teknologi berupa komputer, software-software, dan dari situ selama hampir 10 tahun saya kumpulkan tiap kata yang ada dalam Al-Quran, menurut tafsir dalam lain, YouTube atau tafsir apapun, saya kumpulkan, sehingga lama-lama sudah mulai terbentuk, kenapa sebuah kata kok harus bermakna ini, sebuah kata harus bermakna ini, lama-lama juga hanya terbentuk, oh ternyata nun itu ini, alif itu ini, mim itu ini, walaupun belum sempurna. Setelah itu saya pergi lagi ke Jakarta, alhamdulillah juga waktu itu kalau ada ketemu dengan Mahusangka, di mana yang saya dapat dari beliau bukan pelajaran sholat khusyuknya, tetapi pola pikir, karena beliau sendiri sudah seorang pemikir juga, sehingga untuk menyingkat waktu. Pada waktu itu saya cuma diberitahu, jadi kalau kamu menandai sebuah huruf alif, segera tulis apa yang ada di pikiran. Dari situ selama 3 bulan saya coba pelajari pola pikir tersebut. Alhamdulillah ada kemajuan. Sehingga setelah hampir 10 tahun lebih mengadakan riset di dalam Al-Quran, akhirnya hal itu saya ceritakan kepada karena putri saya sendiri kuliah sekolah di Gontor. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan para pembina pengasuh Kiai di Gontor, dan di sana waktu itu ada kesempatan di Gias Monoroko ada 23 ahli tafsir dari S2, S3, dan kebetulan mereka ada waktu luang sehingga dibukalah seminar untuk masalah huruf ini, dan alhamdulillah seminar itu berjalan lancar sehingga akhirnya saya beranikan diri untuk mencetak buku ini. Jadi buku ini hanya buku panduan, istilahnya kamus alif sampai ya secara sederhana bapak-bapak ibu-ibu ya. Dan akhirnya pengajian ini saya buat untuk bagaimana mempergunakan kamus ini. Dan untuk pagi yang bahagia ini, kita nanti akan coba mengupas sesuatu hal yang sangat-sangat vital yang setiap hari kita lakukan, yaitu kata sholat. Kenapa ibadah yang kita lakukan itu dinamakan sholat? Dan sadari saya tidak pernah membahas masalah sa'i maupun zikir. Jadi bagi yang masih mempelajari sa'i atau zikir, disilakan mempelajari sendiri-sendiri. Karena menurut saya, kenapa saya tidak pernah membahas sa'i maupun zikir? Karena sa'i atau zikir itu cukup jelas, hadis-hadisnya sudah cukup jelas, sehingga ada satu dua pintu bagi kita mau melaksanakan atau tidak melaksanakan setelah kita. Tetapi saya hanya membahas di masalah keilmuan. Jadi keilmuan di dalam Al-Quran. Jadi masalah fikih, bapak-bapak, ibu-ibu bisa beli buku sendiri. Bagaimana sholat, kenapa sholat 5 waktu itu nggak pernah saya bahas. Bahwa sholat itu kenapa subuh dan sekian, dulu dan sekian ini juga nggak pernah kita bahas. Itu silakan dibahas sendiri. Dan kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, karena itu masalah tadi tidak kita bahas. Jadi kita hanya membahas keilmuannya. Semacam kita keilmuan, kenapa 1 + 1 sama dengan 2, 10 × 10 kenapa 100. Jadi kalau kita sudah membahas keilmuan, itu pintunya sangat terbuka, lebar. Tetapi kalau kita membahas sa'i, itu sudah tertutup. Karena itu semua sudah jelas dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tinggal meneruskan, mengikuti, jangan menambah-nambahi, dan jangan mengurangi. Itu saja. Tapi kalau ilmu, semakin akhir zaman akan semakin tinggi. Kita sekarang masuk ke pembahasan inti. Jadi satu buku mukjizat ini, dan kedua nanti ada buku sholat ini, tapi belum saya terbincang, masih menunggu kekuatan. Jadi ada jam 6:26. Ini saya bypass biar cepat. Dan ini yang kita tanamkan antara keyakinan dan ilmu pengetahuan. Jadi agama itu sebuah keyakinan. Keyakinannya bagus harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, dan itu kita sudah sering kita baca di dalam Al-Quran. Dengan keyakinan berarti ilmu akan membawa kepada kepercayaan yang benar. Dan Islam adalah rahmatan lil alamin, jadi Islam adalah ilmu. Dan akhirnya di dalam Islam kita juga paham, kalau kita melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, nol. Jadi bagaimana di sini kita akan sangat paham banget bahwa Islam sangat-sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dan ini saya bagi agar mudah untuk mempelajari. Ini hanya untuk pembelajaran, jadi saya bagi dua. Sholat yang makna secara tadi dan sholat makna secara kafah, secara keseluruhan. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah sholat secara hari. Jadi hukum-hukumnya bagaimana, sholat lima waktu itu bagaimana, sunah-sunahnya bagaimana, syarat sahnya sholat itu bagaimana, itu secara hari. Tetapi yang kita sering lupa adalah makna sholat secara kafah, yaitu makna sholat secara 24 jam penuh. Jadi selama ini kita sholat mungkin sehari kalau kita kumpulkan waktu itu hanya setengah jam. Kalau ini kita ambil wajibnya saja, subuh atau isya 10 menit, subuh 5 menit, 10, mungkin 5 menit lagi. Jadi selama 24 jam, mungkin yang kita buat sholat secara tadi, ya kita ngomong plus sunahnya berapa 1 jam. Tetapi bagaimana yang 23 jam lainnya? Nah ini yang kita sering lalai, makanya di situ ada ayat, celakalah musolin. Kenapa? Karena dia lalai terhadap sholat yang 24 jam. Dan di sini kita nanti akan belajar bagaimana makna sholat itu, sehingga kita nanti akan mengetahui bagaimana agar kita bisa sholat secara 24 jam. Juga karena kita tidak boleh lepas daripada Al-Quran, di dalam Al-Quran ini bentuk kata sholat yang ada di dalam Al-Quran. Ada sholi, sholat, sholati, sholawati, sholat itu sendiri. Dan kalau kita belajar nahwu sholat, bentuk kata sholat itu terdiri dari dua huruf, shod dan lam. Dan ayat yang mewakili kata sholat terkini adalah fasholi dirobika wanha. Di situ ada huruf shod dan lam, maka sholatlah. Jadi hal terpenting kita nanti adalah belajar huruf shod dan belajar huruf lam. Tetapi karena di sini secara metodologi, kita nanti khususkan kepada huruf shod. Karena huruf shod ini banyak, makanya nanti kata sabar itu shod. Siam, puasa, shod. Banyak nanti kata shod yang kita pelajari. Jadi shod ini benar-benar huruf terpenting dalam sebuah kebaikan dan korelasi. Ini nanti korelasinya agar kita terstruktur, kita titik beratnya mempelajari huruf shod. Spesifik kata yang kita pelajari adalah sholat dan hubungannya dengan Allah. Karena kalau kita pelajari sholat nanti, mungkin Bapak Ibu tidak pernah menyangka inilah korelasi kata sholat. Yang untuk agar kita tidak jenuh, saya hanya bagi sekitar 18 atau 19 mata pelajaran. Jadi sholat hubungannya dengan Allah, sholat hubungannya dengan Mi'raj, sholat hubungannya dengan sholawat. Karena kalau kita perhatikan, bentuk kata sholawat itu hurufnya persis dengan kata sholat. Jadi apa makna kita sholat, sholawat itu nanti juga satu persatu. Dan di sini saya pinjamkan ke Bapak Ibu beberapa buku. Kenapa fungsi buku ini? Begitu kita minjak kepada sebuah keilmuan, kita tidak hanya bisa berdasarkan hanya kepada ucapan lisan, semuanya harus tertulis dan semuanya secara metodologi. Jadi Islam menghargai tertulis, tidak mengerti hanya ucapan. Kenapa ini saya tanamkan? Kalau kita hanya sekedar berucap, begitu kita lupa, selesai ucapan kita. Sekarang kita mengucapkan A, minggu depan, setahun lagi, dua tahun lagi, kita bisa berubah ucapan. Tetapi begitu tulisan, apa yang kita tulis hari ini sampai 10 tahun ke depan akan tetap. Dan itu bisa diturunkan, diwariskan. Dan buku di hadapan Bapak Ibu adalah untuk sebagai cross-check saya juga, apakah yang saya bicarakan terangkan di sini sesuai dengan apa yang saya tulis. Jadi kita sekarang, kita apa? Kata sholawat berhubungan dengan kata Allah. Sholat, sholatullah. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yang juga bapak. Selama ini pengertian sholat itu apa menurut bapak? Sholat itu menghadap Allah. Ada istilah lagi, yang juga bapak. Nah, kok ragu begitu ditanya? Padahal kita sudah melakukan mungkin ribuan kali. Kalau dikalikan sehari minim 5 kali berapa rakaat, berapa tahun? Dan diakhiri dengan salam. Itu salam. Oke. Hubungan batin dengan Allah. Pernyataan seorang hamba kepada olehnya. Berarti kabarnya nanti kalau sudah mengerti makna sholat sangat mudah untuk penataan berikutnya. Mungkin dari itu apa itu sholat? Nah, ini tadi berarti itu yang kita tahu dari apa yang kita lakukan setiap hari. Tetapi kalau dari bapak-bapak ibu tadi kata itu saya masukkan ke dalam sebuah ayat. Inna Allaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Bagaimana pertanggungjawaban kata ini? Sesungguhnya Allah dan para malaikat sholu 'alan nabi. Masa Allah dan malaikat suruh sholat kepada para nabi? Kalau pengertian sholat pasti seperti yang kita ucapkan tadi. Eksistensi seorang hamba kepada olehnya. Nah, ini memang benar. Berarti yang bapak-bapak tadi jawab adalah itu adalah sebagian dari makna sholat. Sebagian. Tetapi apa makna sholat itu sendiri secara garis besar, itulah yang harus kita kupas. Kenapa kata sholat ini begitu penting? Karena hal pertama yang nanti dihisab itu sholat kita. Nah kalau kita sendiri belum mengerti makna apa itu sholat, persiapan kita nanti untuk penghisapan, kalau itu nanti kurang sempurna, ditakutkan itu merugikan kita. Dalam artian apa? Kita menjadi orang yang bangkrut. Permintaannya A, yang kita lakukan baru B. Sehingga harusnya kita dapat nilai 100, terpaksa dapat nilai cuma 70 atau 60. Nah ini. Dan dibuka untuk makna huruf shol halaman 200 berapa? Ya, halaman 200. Mungkin itu sudah ada yang pegang. Ya. Jadi yang paling mudah untuk menghafalkan huruf shod, ini yang paling mudah, huruf shod adalah bermakna tunduk. Tapi bapak-bapak jangan tanya dulu, kenapa huruf shod bermakna tunduk? Itu seperti kita nanti pada waktu belajar matematika, kenapa kok ada angka 0? Boleh itu nanti ditanyakan setelah keilmuan kita jauh lebih tinggi. Jadi kenapa shod itu kok bermakna tunduk? Saya tidak menutup pertanyaan dari mana saya mendapatkan kata tunduk ini, tetapi itu boleh ditanyakan nanti setelah kita belajar lebih lanjut. Kita anggap untuk pertemuan tahun ini kita perkenalan dan kita anggap kita sekarang masih interesting, yaitu tahun SD ya. Jadi kita pelajari pokoknya dulu. Shod bermakna tunduk. Nah, kalau kita sudah tahu untuk bermakna tunduk, maka sebelum kita pelajari lebih lanjut, saya ingin tanya ke Bapak, kenapa Pak orang itu kok bisa, apa yang menyebabkan seseorang itu menunduk? Satu ngantuk, yang lain menunduk. Kedua, malu, merasa kecil, hormat, karena kita tahu kadang ada sebuah militer atau apa, kalau menghormat kepada seseorang, tunduk, pengamalan, rasa malu, atau takut, itulah makna rusak yang paling gampang. Kenapa seseorang itu kok mau tunduk? Ini belum kita masuk terlalu dalam. Berarti kalau kita tahu makna huruf shod itu adalah tunduk, malu, takut, hormat, merasa kecil, ngantuknya nanti saja. Berarti apakah yang tiap hari kita lakukan, sholat kita sudah punya rasa tunduk terhadap Allah, punya rasa takut terhadap Allah, punya rasa malu terhadap Allah, dan punya rasa hormat terhadap Allah. Ini belum membahas kapan secara 24 jam. Kita hanya membahas syar'i kita. Apakah sholat tiap hari yang kita lakukan sudah dilandasi dengan rasa takut terhadap Allah? Sudah dilandasi dengan rasa hormat, malu kepada Allah? Dan hormat kepada Allah. Dan yang pasti, makna yang satunya tadi. Begitu kita disuruh sholat, yang dia lama, ngantuk. Nah, di dunia ini sesuatu pasti berpasang-pasangan. Ada posisi negatif, ada posisi positif. Posisi positif itu pasti berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan kalau posisi yang negatif, itu kita sudah tahu musuh kita yang nyata, yaitu iblis. Bukan setan, diawaran iblis. Sifat dari iblis itu setan. Jadi musuh kita yang enggak, pastinya dia iblis. Cuma saya ini enggak kelihatan. Jadi kadang-kadang kita lebih sering cari musuh yang kelihatan saja. Tapi kita lainnya terhadap musuh kita yang tahu, yang bisa menyusup kemana-mana. Nah ini. Jadi, apakah yang kita lakukan tiap hari, sholat kita 5 waktu, sudah kita tanamkan rasa takut, rasa tunduk, rasa hormat kepada Allah? Lalu kalau di dalam sholat yang 5 kali sehari waktu itu kita lupa untuk menanamkan rasa hormat, lalu bagaimana terhadap kualitas sholat kita? Apakah dalam yang 5 waktu itu kita lalai akhirnya? Disitulah bahayanya menjadi seorang musholim. Kita melakukan sholat tetapi kita lalai dalam sholat kita. Kita nggak punya rasa takut terhadap Allah, kita nggak punya rasa hormat terhadap Allah, kita nggak punya rasa malu terhadap Allah. Nah, ini nanti kita bisa perbaiki sendiri-sendiri ke depan. Kita nanti saling mengingatkan. Lalu di sini kita pelajari makna huruf shaf secara letterlock di dalam huruf sholawati. Dan ini untuk pagi ini saya paksa Bapak Ibu untuk percaya dulu makna huruf ini. Tapi kalau masih tetap belum percaya, nanti bisa dicek dan nanti kita bisa bahas kata-kata lainnya. Jangan khawatir, kita gratisan kata. Ada 1.500 kata definitif yang menunggu umat Islam untuk membuka Al-Quran makna itu. Dan ada 16.000 kata berubah bentuk. Jadi menunggu kapan saudara dalam muslim ini membuka Al-Quran untuk membahas teknologi yang ada di 16.000 kata. Dan secara probabilitas, ini kita agak menyimpan sedikit. Di dalam matematika, jika satu huruf itu dalam satu makna pecah menjadi 10, seperti tadi, kita tahu makna shaf itu adalah tunduk, lalu kita bisa perluas, tunduk itu berarti taat, patuh, rasa takut, rasa malu mungkin pecah menjadi 10. Jika ada sebuah kata di dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 huruf, berarti pokok bahasan ilmiah yang bisa dibahas dari 4 huruf itu adalah N pangkat 10. Berarti 4 pangkat 10. Dalam sebuah kata di dalam Al-Quran yang mengandung 4 huruf, di situ bisa dibahas 1.036.000 ilmu pengetahuan. Sehingga masuk akal bagaimana Allah menyembunyikan rumus-rumus fisika, kimia, biologi di dalam Al-Quran dengan melalui pengkodean. Tapi itu untuk yang lebih lanjut, tapi yang tertarik ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Nah ini sekarang, kalau makna itu tunduk, lam itu lilah, lam ditujukan, ditujukan kepada. Ini masuk kepada kalau li, jadi. Makanya contoh yang bagus, lilah ditujukan kepada Allah, milik Allah, kata ganti memilih. Lalu itu dari kata wavelength, maaf ini bahasa fisika, panjang gelombang. Panjang gelombang itu ada frekuensi, ada waktu. Berarti salah satu makna lalu adalah waktu. Berarti sholat ini selalu berhubungan dengan waktu. Dan kita memang tahu apakah yang paling disukai Allah. As-salatu ala waqtiha, sholatlah pada waktunya. Ingat as-salatu ala awalu, bukan, itu salah. Saya sendiri habis yang benar, ternyata as-salatu ala waqtiha. Mohon, apakah saya salah? Mohon bapak-bapak juga cek saya. Ini kita saling cross-check, saling belajar. Tidak ada yang lebih bagus di antara kita. Hak tali adalah dari bermakna kuasa, tetapi karena ada titik dua di atas, titik dua di dalam huruf hijaya itu ada di huruf kof dan tak. Karena tak itu bermakna diri, elemen, maka huruf hak yang bermakna kuasa akhirnya bermakna double, tak marbuto, kuasa diri. Dan ingat, kenapa tak marbuto ini adalah dinisbahkan ke perempuan. Akhirnya kita paham, karena orang perempuan lebih dikuasai oleh dirinya. Kalau laki-laki cenderung kepada nun. Nun bahwa lami bahwa yang turun. Itu adalah data informasi, ketentuan pengetahuan. Tetapi kalau kenapa dalam langsung bahasa Arab tak ini dinisbahkan kepada perempuan, karena perempuan lebih dikuasai oleh dirinya. Tetapi pada waktu jamak, di dalam lafaz sorof untuk perempuan kata ganti guna, dia berubah menjadi nun. Berarti ini juga bisa pembelajaran kalau seorang wanita itu sendiri dia lebih dikuasai oleh hatinya. Tetapi begitu dia berjamaah, logikanya akan berjalan. Kalau nggak percaya cepat bapak-bapak. dan di Al-Quran hukum-hukum terhadap perempuan rata-rata yang dinisbahkan adalah mengenai harga dirinya. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Kuasa dirinya. So, kalau diperbolehkan seorang istri terus sujud kepada suami, harga dirinya. Karena memang di Islam seorang perempuan memang yang ditek oleh Allah ini kekuasaan dirinya. Tapi kalau seorang laki-laki yang dites adalah pola pikirnya. Dan ini bukan hak kita untuk membantah tersebut. Ini Al-Quran. Dan silakan dicek nanti. Jadi di sini kuasa diri bermakna yang menguasai diri kita, yaitu Allah. Dan kuasa diri juga bisa bermakna apa yang dikuasakan Allah kepada diri kita. Jadi di dalam sholat kita nanti adalah belajar bagaimana kita tunduk terhadap yang menguasai diri kita, dan kita juga bisa menundukkan apa-apa yang telah dititipkan Allah ke diri kita. Ini jangan lupa. Satu sisi kita sebagai hamba, bagaimana tunduk terhadap Allah. Tapi satu sisi sebagai khalifah, kita harus bisa menundukkan apa yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi jangan sampai apa yang dititipkan ini menundukkan kita. Kita yang harus menunjukkan apa yang dititipkan Allah. Jangan dibalik. Kita yang harus menunjukkan dunia. Karena kita khalifahnya di dunia ini. Jangan sampai banyak terjadi selama ini dunia yang akan menunjukkan kita. Dan itu masuk dalam bagian sholat. Jadi kalau kita paham sekarang, makna inti dari sholat adalah tunduk, taat, patuh, ditujukan selalu setiap saat kepada Allah. Inilah makna sholat secara dasar. Jadi inti daripada sholat adalah ketundukan. Inti daripada sholat adalah penghambaan. Ini makna untuk manusia. Karena kita sekarang hanya adalah berhubungannya dengan Allah. Nah, lagi kalau kita nanti berhubungan dengan sholawat, itu hubungan sholat dengan Nabi, dan hubungan sholat dengan rukun Islam. Berarti makna sholat untuk kita sebagai manusia. Jadi, apakah selama ini sholat kita telah seperti ini? Dan ini bisa kita buktikan, ketundukan tidak hanya pada dan ini yang harus kita ingat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau saya ingat, walaupun mayoritas sebuah negara itu banyak muslimnya, walaupun secara hati mereka sholat, tapi kalau mereka nggak punya sok terhadap Allah, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa hormat terhadap Allah, ya apa susahnya kalau mencuri? Apa susahnya kalau korupsi? Karena sholat mereka hanya secara syar'i. Dan memang masuk akal. Kalau ayat bayat pendek, kalau sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan kecil dan mungkar. Kalau bapak-bapaknya pas sholat di masjid, walaupun ada uang satu keplok, ya pasti tetap seperti ini. Gak tergoda. Apalagi kalau ada perempuan yang gak lempar di masjid, pasti diusir. Dan pasti gak tertarik. Lain ceritanya kalau hal itu terjadi di luar masjid. Apakah kita tetap sholat atau tidak, disitulah bedanya kita. Kalau kita gak punya rasa tunduk terhadap Allah, kalau kita nggak punya rasa hormat kepada Allah, kalau kita nggak punya rasa takut terhadap Allah, ya sudah, sholat. Tetapi urusan Allah lain lagi, urusan dunia lain lagi. Sehingga ada hadis, Kalau seseorang pada waktu mau berzina, dia punya rasa iman, rasa takut kepada Allah, pasti zina, pasti zina. Disinilah makna sholat secara 24 jam. Apakah rasa tunduk, rasa takut, rasa hormat kita kepada Allah telah benar-benar di dalam diri kita? Atau cuma saja pada saat itu saja? Inilah. Nah berarti sekarang kalau kita sudah sholat, harusnya kita sudah sholat. Karena huruf sholat dan huruf sholat itu bedanya cuma di belakangnya saja. Tapi sholat dan lamnya sama. Berarti di sini kita jawab, orang yang sholat adalah orang yang punya rasa hormat terhadap orang lain. Orang sholat itu orang yang punya rasa malu. Orang sholat itu yang punya rasa takut terhadap sesuatu, takut kepada Allah. Kalau paling sholat berarti ikhlas mendamaikan. Nah, apakah selama ini kita masih sering membuat perkara? Apakah selama ini kita masih sering mengadu domba orang, mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang bisa membuat sebuah perkenalan? Nah, berarti dinilai dari sholat kita. Disitulah musolim, orang yang celaka karena sholatnya. Ternyata walaupun dia sholat, tetapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Kita teruskan. Inani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Atau di sini langsung Allah menyebut dirinya aku. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kita nanti bisa bahas juga makna kata Allah yang selama ini kita belum pernah. Kita disuruh sholat, suruh dulu. Mengabdi. Bagaimana pengabdian itu? Pengabdian itu adalah ketundukan. Untuk lizikri, ingat. Jadi kalau kita mudahnya tadi untuk mengapa dulu, tunduknya. Basically, ingatkan orang untuk selalu tunduk kepada Allah. Untuk selalu hormat kepada Allah. Untuk selalu takut kepada Allah. Untuk punya rasa malu kepada Allah. Jadi ini ayat penunjang. Bagaimana sholat itu digunakan untuk tunduk. Dan kita cukup mendirikan setiap saat. Wa'akimu sholat berarti dirikanlah sholat. Bukan hanya 1 jam, 2 jam. Tetapi 24 jam. Karena akimu itu dari kata siam. Mukim. Bermukim berarti sudah tinggal di situ. Berarti kalau sudah akimu sholat. Sholatlah secara keseluruhan di situ. Begitu ada orang nawari. Pak, mau ini pak. Enak ini pak. Ya sudah, silakan dinikmati sendiri. Loh, kenapa Bapak gak mau? Sebenarnya saya mau. Tapi saya malu sama Allah. Pak, ini ada proyek Pak, ada gini-gini. Kenapa? Gini-gini. Sudah, pokoknya Bapak. Sudah, gak apa-apa. Maaf, saya enggak. Loh, kenapa Pak? Ini enak. Ini bisa buat saya besar. Iya. Karena saya masih punya rasa takut terhadap Allah. Bisa bayangkan gitu. Juga untuk ibu-ibu. Wah ini harus dibagi segini. Belajar terhadap suami gini. Pak ini kurang. Bapak gak usah punya rasa malu terhadap Allah. Ambil aja suami yang ada di rumah. Berani gak ibu-ibu berkata dengan itu? Gak berani. Tetapi kalau bapaknya pulang, bapak ini gak cukup. Mulutnya gak tersenyum. Berani. Nah disinilah. Ternyata kenapa kita disuruh menikah. Itu untuk berjamaah dalam hal tunduk terhadap Allah. Sehingga kalau si suami, si imam melakukan sesuatu yang di situ ada indikasi tidak takut, tidak punya malu terhadap Allah, makmumnya harus mengingatkan. Begitu juga, begitu makmum, istri maupun anak-anak berbuat sesuatu yang kira-kira itu sudah mulai melanggar rasa hormat kita terhadap Allah, disitulah imam harus mengingatkan makmum. Jadi disinilah kita sudah mulai harus punya rasa hormat, punya rasa takut. Jadi ibu diingatkan juga kalau apa-apa sudah mulai aneh-aneh, pak, ya pak, sholat 24 jam, punya rasa hormat, punya rasa takut. Kalau apa juga gitu, bu, jangan sering ngobrol, jangan sering ngomongnya langka. Apa? Ingat Allah. Daripada ngobrol dengan lainnya, mendingan ngobrol sama Allah. Saling mengingatkan. Nah, kalau bapak-bapaknya sudah punya rasa takut, rasa malu terhadap Allah, ibu-ibunya akan tenang. Karena apa? Gak mungkin zina. Gak mungkin yang aneh-aneh. Tinggal berdoa ya, bapak di rumah, bapak-bapaknya di Allah, selamat. Dan di sini kita balik ke ayat awal, ayat 26. Bapak-bapak juga bapak-bapak kita, ya. Jadi ingat, kita diciptakan itu tidak lain hanya untuk mengabdi, untuk menjadi hamba, untuk menjadi budaknya Allah, menjadi abdullah 24 jam. Disitulah tunduk. Dan di sini kita juga mulai kita berdoa, makna kata tunduk itu juga berarti taat. Makna taat itu berarti tidak macam-macam sama Allah. Orang yang taat sama Allah berarti orang itu tidak macam-macam. Orang itu semacam. Makanya sok itu satu macam. Satu macam itu kadang-kadang membosankan. Nah kalau sok itu berarti tunduk, berarti sok itu lahirnya banyak macam, menentang. Makanya kalau kita disuruh sholat, orang yang gak sholat, sholat, sholat. Itu nanti kalau kita pelajari secara perlu. Nah kalau kita memang tidak macam-macam terhadap Allah, berarti satu juga. Jangan punya prasangka buruk terhadap. Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Kalau kita sholat lima waktu, tidak pernah sholat, dan sholat gini, sunah-sunah yang kita lakukan, tetapi hati kita masih gemerungsung sama Allah, mohon diperbaiki daripada mengurangi kadar sholat kita. Jadi apapun, janganlah salah satu di anak kita mati, kecuali berprasangka baik. Apa prasangka yang ditanamkan Allah kepada kita? Ayat pertama kalau kita membuka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, Allah itu pengasih penyayang. Dan itu sudah dicontohkan oleh salah satu namanya Allah, Nabi Ayub. Apapun yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub, diberi sakit, anaknya diminta, dimiskin, diginikan. Apa yang diingatkan Nabi Ayub? Innallaha arhamar rahimin. Jadi itu yang harus kita tanamkan untuk memperbaiki salat kita. Salat itu dulu, taat tidak macam-macam kepada Allah, agar kita punya prasangka baik kepada Allah. Karena tunduk, taat tidak macam-macam, juga berarti tidak mempermainkan ayat-ayatnya Allah. Jangan mengurangi ayat-ayatnya Allah, juga jangan mengurangi ayat-ayatnya Allah. Wa'atiullah, wa'atiur Rasul. Juga jangan mengurangi hadisnya Rasul. Lakukan apa adanya. Kalau kita tetap punya rasa malu, punya rasa tunduk terhadap Allah. Nah ini, dalam satu adanya juga. Sesungguhnya kebaikan amalan dari Allah dan kebaikan itu adalah menuju kepada Allah nanti nanti. Dan kemudian segala dari dikatakan. Berarti dengan kita menganut ini dengan apa adanya, inilah salah satu makna dari sholat tadi. Tidak macam-macam terhadap ayatnya Allah, tidak macam-macam juga terhadap hadis. Jangan mengurangi, jangan nambah-nambahi. Sepintar-pintarnya kita sudah paham lebih pintar Rasulullah. Jadi jangan keminter terhadap Rasulullah. Atau juga berlatih tunduk menunggu pada di hadapan Allah. Jadi orang yang sholat akan selalu merendah di hadapan Allah. Nah, apakah kita selama ini sudah merendah di hadapan Allah secara 24 jam? Itu baru yang menjadi pertanyaan. Sehingga pada waktu kalau di masjid, berarti sekarang kita melihat ke bawah. Jangan sholat kita melihat ke atas atau ke kanan kiri. Sholat itu berarti tunduk. Begitu kita keluar dari masjid, kita juga harus tetap jadi orang yang tunduk, orang yang tawadhu. Karena Islam dan Allah sendiri sangat membenci orang yang sombong, orang yang mendongakkan atau mengangkat kepalanya di hadapan orang lain. Itulah pada saat kita di masjid kita tunduk dengan Allah, pada saat kita keluar karena kita punya rasa malu rasa takut terhadap Allah, kita juga harus mau tunduk atau sejajar dengan orang lainnya. Jadi kalau orang itu di masjid bagus tetapi di luar petentang-petenteng, ya palingnya kita bisa ngingetin minta diperbaiki sholatnya. Dan sekarang ini ayatnya, dan sebutkanlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Sekarang bapak-bapak bisa bayangkan, hanya untuk berkata di dalam hati saja kita tidak boleh berteriak kepada Allah. Ini ayat bapak-bapak ya. Kita tahu pasti hukumnya. Kalau Al-Quran itu hukumnya wajib. Kita turuti pahala, kita langgar, habis juga. Jadi di ayat ini, Al-A'raf 25, suruh menyebut Allah itu dalam hati dengan merendahkan diri. Dan tidak boleh mengeluarkan suara. Ini untuk menanamkan, ayat ini untuk melatih kita, menanamkan rasa merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga kalau kita sudah berlatih dalam hati dan jadi kita sudah teriak, otomatis lesan kita akan lembut di hadapan orang lain. Bagaimana sholat ini luar biasa, dan ini kenapa tiang agama adalah sholat? Ini kita tahu, karena sholatlah yang membentuk setiap sendi dari Islam itu sendiri. Dan sesungguhnya orang yang beriman mereka masoleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka adalah penghuni surga. Jadi penghuni surga itu adalah orang yang sholat, orang yang merendahkan diri. Makanya sebelum kita sampai ke akhirat, kita sekarang harus belajar dulu bagaimana cara merendahkan, gak sombong. Ini sosialisasi menuju tahun 70 tahun ini. Kalau kita menerima aturan ini, berarti kita nanti ketemu lagi aturan-aturan di akhirat di surga. Kalau kita nggak mau mengakui aturan-aturan, ya kita nanti di akhirat ketemu tempat yang tidak ada aturan-aturan di situ. Neraka, silakan pilih. Kita mau tetap ketemu aturan dengan catatan kita sudah mulai tunduk, atau kita nggak mau ketemu aturan lagi. Ada kemana sendiri-sendiri. Ini tunduk-tunduk hormat. Tadi kita sudah bahas dan di Al-Islam juga diajari di Islam kalau kita menerima penghormatan orang lain, kita juga harus membahas penghormatan tersebut dengan sewajarnya, baik sesama muslim ataupun bukan orang muslim. Perlakukanlah orang itu dengan sejajar. Kalau kita masih punya rasa tunduk kepada Allah, jadi juga tunduk menunjuk punya rasa takut. Sholat berarti orang itu punya rasa takut terhadap Allah. Dan inilah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Takut dan tunduk. Takut dan tunduk itu bagian dari sholat. Tunduk, menunduk orang yang punya rasa malu. Jadi orang yang sholat adalah orang yang punya rasa malu. Dan ingat, malu itu sebagian dari iman. Dan di Al-Quran kita juga harus menjaga kemaluan kita. Jangan seenaknya, ini perintahnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga pandangan mata. Kalau sudah melihat sesuatu yang bukan haknya, apa? Sok. Tunduk. Pertama mungkin iman. Kedua istighfar. Jagalah pandangan di atas pandangan. Kita berusaha. Kecuali kalau kita sudah tidak punya rasa malu terhadap Allah. Kapan mana yang deloknya ini? Silakan pilihan kepada diri kita. Tapi itu nanti kita pertama. Kenapa kamu lanjutkan kok lamanya seperti itu? Karena aku tidak punya rasa malu terhadap itu. Silakan dijawab sendiri-sendiri. Jadi ternyata dalam Allah itu bisa masuknya, bisa dibuktikan secara ilmu. Jadi itu ilmu dalam seribu orang itu ya. Begitulah kita terus ya. Jadi saling melengkapi di antara apa kenyataan baca itu yang mungkin kita tidak pernah tahu sebelumnya. Dan insya Allah semakin berubah akan semakin banyak ilmu yang akan diberikan. Allah melihat malam yang gelap itu sudah pasti. Allah itu pasti akan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Allah melihat malam yang gelap. Jadi kalau guru sudah banyak penemu di zamannya, di zaman yang akan datang, insya Allah berbeda lagi di lingkungan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan ini belum masuk puasa, kenapa untuk puasa belum masuk Allah, kenapa untuk Allah ini kenapa kok pakai urus Allah itu kan selama ini kita hanya belajar ngaji urus, tapi secara mendalami ternyata sudah ada pintu masuknya. Dan Bapak Ibu, kalau berkina, ini bukan promosi. Kalau tidak menyadarkan, sebenarnya Pak Didi. Dan sudah lupa tadi. Saya ambil saja mungkin ada teman yang mau di... Harganya berapa tadi? 95. Ya. Harganya 95. Kalau yang berkina, nanti bisa tamu. Nanti saya bawakan. Cuman memang bahasanya agak sedikit berat, agak sedikit berat. Karena ilmiah itu seperti itu, ya. Seperti orang yang berpikiran ilmiah, insya Allah akan semakin masuk iman. Ya jadi imannya, maaf iman. Imannya akan semakin terkira itu. Marilah kita akhiri pengajian ini dengan baca Alhamdulillah. Kami berdoa untuk pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.